kecamatane. Boko cari kue salah siji ne. Masyarakat kiat nyambut gawe. Penting kanggo nguripi keluargane. Ora awan ora sore. Teratur jaga ketertiban.